بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. الفرع الرابع pada cabang yang keempat ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa tidak ada faktor lain selain tiga faktor ini yang menjadi faktor adanya tawaruf saling waris antara satu pihak dengan pihak yang lainnya menurut jumhur ulama. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah faktor-faktor lain ketika tiga faktor ini tidak ada. Ya. Nah, ini telah kita pelajari faktor-faktor tambahan itu ketika tiga faktor itu tidak ada. Nah, kemudian disebutkan beberapa hadis ya yang terkait dengan sebagian faktor-faktor tambahan itu. Faktor-faktor tambahan itu apa saja ya? Nah, yang pertama al-muwalah dan al-mu'aqadah. Nah, yaitu adanya perjanjian untuk ya saling loyal antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, berkoalisi saling membela. Baik. Kemudian yang kedua, berislam melalui tangan seseorang. Ya. Dan yang ketiga, iltiqat, yakni anak pungutan. Kemudian yang keempat, keduanya satu diwan. Nah, tentang diwan juga telah dijelaskan maknanya. Baik, kemudian al-maula yaitu bekas budak mewarisi dari bawah. Artinya bekas budak itu mewarisi dari tuannya. Ya, maulanya apabila tuannya itu meninggal dan tidak ada ahli warisnya, maka maulanya ini yang mewarisinya. Baik, wa fi ba'di dzalika hadits man yaqra. Kelanjutannya kita mau selesaikan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi ba'di dhalika ahadithu fi sunan minha al-ula an ibni Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akha baina ashabihi wa kanu yatawarathuna bidhalika hatta nazala qawluhu ta'ala وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب رواه أبو داود ودارقطني وفي إسناده من فيه مقال. طيب. Jadi pada sebagian perkara tersebut yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah hadis beberapa hadis dalam As-Sunan. Nah, di antaranya yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi alaihissalam pernah mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya. Ya, itu di awal Islam. Dan ini juga telah disampaikan penjelasan berupa ta'liq tentang ini. Ya, bagaimana Nabi alaihissalam di awal Islam, awal kedatangan beliau di Madinah. awal hijrah di Madinah. Nabi alaihi salatu wassalam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar di rumah Anas bin Malik, ya. Dan mengambil sumpah janji di antara mereka untuk menjaga persaudaraan itu. Ya, secara umum antara muhajir dan ansar, dan secara khusus antara person-person dengan ada satu person dan person yang lain, antara Sa'd bin Rabi misalkan dengan Abdurrahman bin Auf, antara Salman al-Farisi dan Abu Darda gitu. Nah, dan di sini dikatakan wa kanu yatawarathuna bidzalik, dan dulunya mereka saling mewarisi dengan sebab itu. Alba di sini ba sababiyah bidzalik, yang bisa bidzalik, saling mewarisi dengan sebab persaudaraan tersebut. Hatta nazala qawluhu ta'ala, sampai turun firman Allah ta'ala di surat Al-Anfal ayat 75, wa ulul arhami, ya, para kerabat, ba'duhum awla bi ba'd, yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagian mereka lebih pantas bagi sebagian yang lain untuk saling mewarisi, fi kitabillah, dalam ketetapan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawarathu bin nasab, maka ya, dengan turunnya ayat itu mereka saling mewarisi berdasarkan hubungan nasab, kekerabatan, dan tidak berlaku lagi ya hal tersebut, yakni faktor persaudaraan yang dilakukan ya dengan mengambil janji sumpah di antara mereka untuk menjadi saudara, itu sudah tidak berlaku lagi sebagai faktor untuk saling warisi, ya. Baik. Karena sudah dihapus dengan ayat ini. Nah, artinya apa sekarang yang dipetik dari hadis? Artinya itu pernah berlaku, gitu. Nah, itu pernah berlaku. Baik. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dan Ad-Darqutni. Tetapi ya, di sini kata Syekh wa fi isnadihi, di dalam sanadnya man fihi maqal, ada rawi yang padanya ada pembicaraan, ada perbincangan tentang dia, artinya ada kelemahan ya. Baik. Al-hadithu tsani. Al-hadithu tsani. An Qubaisata an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masanatu fi ar-rajuli min ahli asy-syirki yusallimu ala yadi rajulin min al-muslimin faqala huwa awla an-nasi bi mahyahu wa mamatihi rawahu al-khamsa wa sahahu Abu Zur'ah wa qala asy-Syafi'i laysa bi tsabitin wa qala at-Tirmidzi laysa bimuttasilin. Baik. Hadis berikutnya dari Tamim ad-Dari radhiyallahu an. Dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas sunnatu fi rajul min ahli syirki yaslamu ala yadi rajul min al-muslimin. Apa sunnah yang berlaku pada seseorang yang tadinya dia dari kalangan orang-orang musyrik, yaslamu ala yadi rajul min al-muslimin, dia masuk Islam melalui tangan seseorang dari kalangan kaum muslimin. diislamkan oleh seseorang. Ya, dia masuk Islam melalui tangan orang itu. Berarti kan jasa orang itu yang mengislamkan dia besar sekali atasnya. Ya. Faqal, maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, huwa aulan nasi bimahyahu wa mamatihi. Orang yang mengislamkan dia adalah orang yang paling pantas baginya. Ya. Pada hidupnya dan setelah matinya. Setelah matinya berarti dia yang paling pantas mewarisi hartanya, begitu arah maknanya. Ya. Paling pantas di masa hidupnya untuk dia ya berbuat baik kepadanya, ya, dan sepeninggalnya untuk mewarisi hartanya. Nah. Ini sama dengan yang pertama, berarti ketika ini yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah, ketika faktor-faktor warisan yang ditetapkan oleh syariat itu tidak ada, maka ya, yang ada misalkan orang yang mengislamkan dia, maka dia adalah yang paling pantas daripada keumuman kaum muslimin untuk mewarisinya. Nah, begitu. Ya, seperti yang pertama, ketika faktor-faktor tiga faktor warisan itu tidak ada, maka yang paling pantas nasihatnya adalah saudara dia yang pernah mengambil sumpah dengannya untuk bersaudara. Itu lebih utama warisnya daripada keumuman kaum muslimin. Begitu. Ya. Nah, hadits ini wa aulana si mahya wa mamatihi dikeluarkan oleh Al-Khamsah. Nah, Al-Khamsah siapa? Ahmad dan empat pemilik sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahihahu Abu Zur'ah, dinilai sahih oleh Abu Zur'ah. Dinukil di sini kata Syafi'i, laisa bithabit. Hadis ini tidak thabit, tidak tetap dari Nabi SAW. Berarti ya, hadis ini dhaif. Wa qala At-Tirmidzi, kata At-Tirmidzi, laisa bimuttasil. Hadis ini tidak bersambung sanadnya. Berarti ya, ada yang terputus pada sanad. Baik. Kemudian yang ketiga, tsalits. Ats-tsalitsah. An Wasilah ibn al-Ashqa radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tahuzul mar'atu thalathata mawaritha atiqaha thalathatu tahuzul mar'ata thalathatu mawaritha tahuzul mar'atu thalathatu al-mar'ata tahuzul mar'ata thalathatu mawaritha atiqaha wa laqitaha wa banaha alladhi la anas alayhi atiquha, yang pertama. Nah, atiquha ai atiquha wa laqituha wa ibnuha alladhi la anas alayhi. Ah, di sini wa waladuha indak wa ibnuha. Ya, baik. Wa waladuha atau wa ibnuha alladhi la anas alayhi. Baik, qira. Akhrajahu al-khamsatu illa Ahmad wa qala at-Tirmidzi hasanun gharibun wa sahahu al-Hakim wa fi isnadihi Umar ibn Rabi'ah at-Taglibi qala al-Bukhari fihi nazar wa qala Abu Hatim salihul hadith qila takumu bihi al-hujjah qala la walakin salihun. Yang ketiga dari Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tahuzul mar'ata ya thalathatu mawaritha. Nah, tahuzu artinya meliputi, gitu. Meliputi seorang wanita thalathatu mawaritha, tiga ahli warisnya. Ya, yang pertama atiquha, bekas budak yang telah dimerdekakannya. Nah, ini tadi tentang al-atiq yarithu al-maula min asfal. Yarithu al-maula min asfal. Huwa al-'atiq. Inda 'adam al-warath yani. Yaitu bekas budak yang dimerdekakan oleh seseorang. Nah. Yang merupakan maula. Ya. Tuannya merdekakan itu. Ketika tuannya, wanita ini yang pernah memerdekakan dia, meninggal tidak ada ahli warisnya, maka atiq yang bekas budak yang pernah dia merdekakan itu yang mewarisinya. Tayyib. Kemudian walaqituha dan laqit anak pungutnya. Ketika tidak ada ahli warisnya, maka anak pungutnya mewarisinya. Wawaladuha alladhi la'anat alaih. Dan anaknya yang dia ya telah melakukan mula'anah atasnya. Tentang mula'anah ketika seorang wanita ya dia punya suami. Baik. Kemudian dia punya anak sementara suaminya tidak mengakui. Nah, suaminya tidak mengakui itu anaknya. Artinya suaminya menuduh dia berselingkuh dengan pria lain. Jadi menuduh bahwa itu anaknya dari pria lain hasil perselingkuhan. Tetapi wanita ini juga tidak mau mengakui bahwa dia itu hasil perselingkuhan. Nah, sementara al-asl al-waladu lil-firash. Kata Nabi SAW al-asl, yani al-waladu lil-firash itu al-asl. Hukum asalnya adalah al-waladu lil-firash. Artinya anak itu adalah keturunan ya seorang suami dari istri yang istri itu di firasnya, di kasurnya. Artinya itu hasil hubungan suami istri itu di firasnya. Asalnya begitu. Jadi jika mau keluar dari hukum asal ini, suami mengingkari itu anaknya, mengingkari bahwa itu bukan anaknya, itu hasil perselingkuhan, maka ini harus melangkah ke hukum, ya, ke pengadilan dengan melakukan apa? Mula'anah. Ya, ini saling, ya, mempertahankannya. Ini masing-masing mempertahankan, ya, keyakinannya, ya, dan masing-masing berdoa mendoakan laknat Allah atas dirinya jika dia berdusta. Nah, jadi siapa yang berdusta di antara kedua belah pihak itu dia yang terkena laknat. Nah, itu mula'anah. Tayyib. Jadi anaknya yang telah ya dia melakukan mula'anah atasnya. Hanya untuk mempertahankan, ya, tayyib anak tersebut. Hadith ini dikeluarkan oleh Al-Khamsah, sama yaitu Ahmad dan 40 sunan. Illa Ahmad kecuali Ahmad. Jadi Al-Khamsah illa Ahmad kecuali Ahmad. Berarti yang mengeluarkan hanya Abu Dawud at-Tirmidzi an-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, kata Tirmidzi at-Tirmidzi hasan wa gharib. Dinilai sahih oleh Al-Hakim. Pada sanad yang kata Syekh ada Umar bin Rabi' At-Taglibi. Kata Al-Bukhari fihi nadhrun. Ya. Umar bin Rabi' At-Taglibi ya. Butuh yakni ada kelemahan. Al-Bukhari dikenal sebagai al-hadith yang latiful ibarah, latif, latiful ta'bir, yakni lembut pengungkapan bahasanya ketika menilai seorang. Jadi menilai orang itu lemah, dia hanya mengatakan misalkan final dunia itu sudah menunjukkan orang itu lemah, ada kelemahan padanya. Nah, Abu Hatim mengatakan salihul hadith, salihul hadith, hadithnya bisa diterima. Nah, diterima sebagai apa? Ini masih berkemungkinan diterima sebagai hujjah atau diterima sebagai penguat. Makanya qil dikatakan kepadanya taqumu bihil hujjah, itu ditanya lagi Abu Hatim apakah tegak dengannya hujjah. Qal kata Abu Hatim la, tidak tegak dengannya hujjah, berarti salihul hadith di sini hadithnya diterima bukan sebagai hujjah. Walakin salihun, akan tetapi salihun diterima, yakni salihun lisyawahid. Ya, diterima sebagai penguat. Nah, saling menguatkan dengan hadith yang lain. Itu maksudnya. Tayyib, ar-rabi'. Ar-rabi' an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan mata ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk enggak itu? Kok kayak kurang. Ar-rabi' an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan mata ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatruk warisan illa abdan huwa a'taqahu fa a'tahu mirasahu. Rawahul khamsa wa fi isnadihi awsaja qala an-nasa'i laysa bil mashhuri wa qala abu zur'ata thiqatun. Baik, yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sungguh seorang pria mati di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa meninggalkan ahli waris, ya, illa abdan huwa ataqahu, kecuali seorang budak yang dulu dia merdekakan, yani maulanya. Fa'atahu mirasahu, maka Nabi SAW memberikan harta warisan orang itu kepada bekas budaknya tersebut. Nah, ini jadi dalil bahwa al-maula yarithu min asfal al-atiq, mewarisi dari ya mantan tuannya yang merdekakannya ketika tidak ada ahli warisnya. Naam. Hadis ini juga dikeluarkan al-khamsah. 5 nah, Imam Ahmad dan 4 pemilik sunan. Pada sanadnya ada haus saja. Ya, bagaimana orang ini? Statusnya An-Nasa'i mengatakan laisa bil masyhur. Orangnya tidak masyhur. Tidak terkenal. Ya. Dan Abu Zur'ah mengatakan thiqah, sementara Nasa'i mengatakan tidak masyhur. Nah, tidak masyhur berarti isyarat adanya kelemahan. Baik. Nah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, menyimpulkan setelah menyebutkan 4 hadis ini. Qur'an. Wa hadhihi al ahadithu wa in kana fi isnadiha ma tara fa inna bainaha ula'i wa bainal mayyiti min as-silatil khassah ma yaj'aluhum aula bimirasihi min baitil mali alladhi huwa li umumil muslimin wallahu a'lam. Nah, hadis ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, meskipun pada sanadnya apa yang Anda lihat yakni berupa kelemahan, fa inna bainaha ula'i, maka sesungguhnya antara mereka itu, pihak-pihak itu, wa bainal mayyit, dan pihak mayat, ya, orang yang meninggal, minasilatil khasati, ada hubungan khusus. Ada hubungan khusus. Nah, hubungan khusus yang ma yaj'aluhum, yang menjadikan mereka awla bimirathihi, lebih pantas untuk mewarisi hartanya, min baitil mal, dibandingkan baitil mal, daripada harta orang ini dimasukkan ke baitul mal, ke perbendaharaan negara, kemudian diolah oleh petugas negara untuk kemaslahatan keumuman kaum muslimin, untuk umum, ya, untuk keumuman kaum muslimin. Sementara pihak-pihak ini tadi, ya, faktor-faktor tambahan ini ada hubungan khusus dengan mayat yang menunjukkan berarti mereka lebih pantas daripada dimasukkan ke baitul mal yang akan, ya, dimanfaatkan untuk keumuman kaum muslimin. Nah, alladhi huwa li umumil muslimin. Itu alasannya. Ya. Dan ini kan ketika memang tidak ada ahli waris, ya, yang memiliki 3 faktor tersebut yang didapat oleh jumhur, yang disepakati jumhur dan yang lainnya. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Ya, ini kita sudah selesaikan barakallahu fikum. Fadhal, qira. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mawani'ul irtsi. Mawani'ul irtsi salasatun: ar-rikku wal qatlu wa ikhtilafud din. Tayyib, mawani'ul irtsi. Ya, penghalang-penghalang warisan. Baik. Disebutkan bahwa mawani'ul irtsi ada tiga macam. Ar-riq, yani status sebagai budak. Nah, al-qatl, pembunuhan. Dan ikhtilaf ad-din, perbedaan agama. Farriq, qira. Farriqu wasfun yakunu bihil insanu mamlukan yuba'u wa yuhabu wa yurasu wa yatasarrafu fihi wa yatasarrafu fihi wa la yatasarrafu tasarrufan mustaqillan. Naam, arriq adalah sifat, ya, yang disandang oleh seseorang, yang status, ya, status yang disandang oleh seseorang, ya, berstatus memerlukan sebagai budak yang dimiliki oleh tuan pemiliknya. Yuba'u, dia diperjualbelikan, ya, yang berarti bisa berganti tuan. Siapa ketika tuan yang pertama menjualnya, maka dia akan beralih ke tangan tuan yang baru, itu jadi sayyidnya, ya. Wayuhabu, dan bisa dihibahkan. Jika sayyid pemiliknya menghibahkannya ke orang lain, maka dia pun beralih tangan, dimiliki oleh orang yang diberi, itu yang kemudian menjadi tuannya. Naam, wayurathu, ya, dan diwarisi seperti layaknya harta. Jadi ketika seorang sayyid, ya, yani seseorang menjadi mayit, ya, dia punya harta yang diwarisi, dan dia juga sayyid yang memiliki beberapa budak atau memiliki seorang budak. Nah, ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta dan meninggalkan budak, maka budaknya itu diwarisi seperti halnya hartanya diwarisi. Itu yurah. Wa yatasarrafu fi, ya. Dan dilakukan tindakan padanya oleh pemiliknya. Ya. Disuruh bekerja, mencari uang, penghasilan, kemudian disetor kepada tuannya. Baik. Ya. Jadi dia bertindak tergantung kebijakan tuannya. Nah, wala yatasarrafu tasarrufan mustaqillan. Dan dia tidak bebas untuk bertindak sendiri. Dia tidak merdeka karena dia tidak memiliki dirinya. Dia bukan orang merdeka, dia budak di tangan tuannya. Maka dia tidak bebas melakukan tindakan, ya, sendiri. Nah, harus seizin tuannya. Ha, wa arrafahu ba'duhum bi annahu ajzun hukmiyun yakumu bisyakhsi bisababil kufri. Ha, sebagian ulama ada yang mentakrif, yakni mendefinisikannya bahwasanya ar-riq, ya, adalah ajzun hukmiyun, ketidakmampuan dari segi hukum, secara tinjauan hukum. Yaqumu bisyakhsi, yang ada pada seseorang, bisa babil kufri, disebabkan kekufurannya. Ya, karena dia kafir, kemudian jatuh di tangan muslim, ditawan, jadi budak. Nah, maka ya, secara hukum dia tidak memiliki kemampuan kebebasan kemerdekaan atas dirinya. Baik. Wa innama kana ar-rikku mani'an min al-irtsi li'anna Allah adafa al-mirats ila mustahiqqihi bila middallati ala at-tamliki fayakunu mulkan lil-warithi war-raqiqu la yamliku liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam man ba'a 'abdan lahu malun fa maluhu lil-ba'i ila an yashtaritahu al-mubta' muttafaqun alayh fa idza kana la yamliku lam yastahiq al-irtha majzum bi بهذا يستحق لم يستحق نعم لم يستحق الإرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت Hanyalah sesungguhnya riq budak itu, yakni status sebagai budak itu merupakan salah satu penghalang dari warisan, karena sesungguhnya Allah ya mengidofahkan al-mirath, ya, yakni menyandarkan al-mirath itu kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak mendapatkan warisan itu, bil-lam, dengan menggunakan harfu jar al-lam, ad-dallati ala tamlik, yang fungsi maknanya menunjukkan at-tamlik, kepemilikan. Nah, fayakunu mulkan lil waris, maka warisan itu, yang diwarisi itu, menjadi milik ahli waris, yang dimiliki dan dikuasai olehnya. Sedangkan ar-raqiq, war-raqiq la yamliku, sedangkan ar-raqiq, seorang budak, la yamliku, dia tidak punya hak milik. Dirinya sendiri dia tidak miliki. Dia tidak merdeka, dia sendiri budak dimiliki oleh tuannya. Ya. Ketika ada harta yang masuk kepadanya, maka itu otomatis menjadi milik tuannya. Karena harta yang masuk ke dia itu cabang dari dirinya. Dirinya sendiri milik tuannya, jadi cabangnya pun mengikut al-asal. Kepada pokoknya itu dirinya. Jadilah yang milik, dia tidak punya hak milik. Yaquli Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini muttafaq alaih, man ba'a 'abdan lahu malun, man ba'a, barang siapa menjual 'abdan, seorang budak, lahu, yakni lil 'abd hada, budak ini punya mal, punya harta, ya, padanya, fa maluhu lil ba'i, maka harta yang ada pada budak yang dijual itu lil ba'i', ya, untuk penjual. Artinya apa? Berarti budak itu tidak punya hak milik. Sekarang tuannya menjual budak itu. Budak itu di tangannya ada harta saat dijual. Nah, yang dijual hanya budaknya. Maka harta yang ada pada budak itu adalah lil ba'i', milik penjual, yakni itu tuannya yang menjualnya, tetap di tangan tuannya menjualnya. Nah, illa an yashtaritahu al-mubta', yakni al-mushtari. Al-mubta', yakni al-mushtari. Al-mushtari. Kecuali jika pembeli mempersyaratkannya. Bahwa harta yang ada di tangan budak itu mengikut pada transaksi. Ini menunjukkan ya bahwa dia tidak punya hak milik. Harta yang ada di tangan seorang budak, maka itu milik tuannya yang memilikinya. Wadih. Faidakan ala yang miliku, apabila budak itu tidak punya hak milik, kepemilikan, lam yastahiqqal irtha, berarti dia tidak berhak untuk dapat warisan. Li'annahu law waratha lakana lisayyidih. Karena sesungguhnya, sekiranya, seandainya dia mewarisi, maka akan kembali ke tangan tuannya. Nah, jadi misalnya ini budak nih. Ya. Seandainya ya, budak ini mewarisi dari seseorang sehingga dia dapat harta warisan, maka harta warisan yang jatuh ke tangan budak ini ujung-ujungnya kembali ke siapa? Dimiliki oleh budak itu atau ujung-ujungnya kembali ke tangan tuannya? Ke tuannya kan? Seperti pada hadis tadi, seorang tuan, sayyid, pemilik budak menjual budaknya. Di budak itu saat dijual ada harta di tangannya. Maka yang lepas ya ke tangan pembeli hanya budaknya. Sementara harta yang ada di tangan budak itu kembali ke tuan yang pertama tadi yang menjualnya. Kecuali jika pembelinya mempersyaratkan bahwa harta yang ada di tangannya mengikut dalam penjualan. Nah, berarti jika seandainya budak ini diberi harta warisan, maka harta warisan yang jatuh ke tangannya dia akan diambil oleh tuannya. Itu. Law waratha lakana li sayyidih wa huwa ajnabiyyun, sedangkan sayyid, tuan budak itu adalah ajnabi. Ya. Ajnabi, orang luar, minal mayyit, dari mayat. Nah. Bagaimana bisa harta mayat ini beralih ke tangan orang luar, yaitu sayyid budak itu? Ya kan? Padahal harta warisan itu harus ke kerabat. Nah, ini kan ada kerabatnya, tapi kerabatnya budak nih. Kalau diberikan ke budak itu, jatuh kembali ke tuannya. Nah, tuannya sendiri bukan kerabat. Berarti meskipun ini kerabat, tapi karena dia budak, maka itu penghalang untuk mewarisi dari kerabatnya. Paham tuh? Ya. Nah, ini dulu kita ambil satu ini. Nah, barakallahu fikum. Sudah berapa menit? Ya, pas lah, cukup. Barakallahu. Subhanallah, bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.